dorang nyanda kasih. Sekarang ini so jadi begini, kita mau bilang apa? Aduh kasihan, sampai biar hilang, biar lupa torang pe. anda suka torang dua baku saya. Biar begini kita pehati nyanda mau balai. Karena kita sayang, kita cinta cuma panahan. Jangan sayang, lantaran itu orang dua mau berpisah. Ingat kasihanpa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jutoran dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Hati nyanda mau balai. Karena kita sayang, kita cinta cuma panah. Jangan sayang, siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jodoh baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Biar jodoh baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Aku dah siapa, bukan untuk membaptisan. Oh lupa kita sayang, cium pa kita sayang, ini yang terakhir torang dua baku dapat. Jangan sampai ngana balai, tunggu kita mau pulang mau datang ambe. Polopa kita sayang, cium pa kita. Bukan untuk mau berpisah. Oh lupa kita sayang, cium pa kita sayang, ini yang terakhir korang dua baku dapat. Bukan untuk mau berpisah. Mobila sapa mama dan papa. Beginilah di sini, dan begini di sini. Asal jo suria si jantung hati. Sesak sesakit.